Yang terhormat Bapak Presiden, yang terhormat Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, para undangan, hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Perkenankanlah kami melaporkan kepada Bapak Presiden rencana penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Departemen Tenaga Kerja sebagai berikut. Rapat kerja atau rakernas ini dilakukan pada awal tahun anggaran 1999-2000 selama 2 hari yang sudah dimulai sejak pagi hari ini. Tujuannya adalah untuk mempersamakan persepsi antara pejabat di kantor pusat departemen dengan para pelaksana di tingkat daerah mengenai program dan anggaran yang dialokasikan dalam 1 tahun ini agar supaya pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat waktu. Samping itu, raker ini juga dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program turun waktu Kabinet Reformasi Pembangunan. Melalui rakernas ini, para kepala kantor wilayah dan pelaksana lapangan diminta mengidentifikasikan berbagai macam rintangan yang dihadapi dan yang diperkirakan akan dihadapi. Kemudian, secara bersama-sama merumuskan cara mengatasinya. Samping itu, raker ini juga akan merumuskan program setahun mendatang yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lapangan. Pejabat pusat Kemenaker dan petugas lapangan di daerah diminta membahas terobosan yang dalam waktu yang relatif singkat dapat memberikan sumbangan positif untuk mengurangi beban penganggur. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa pengangguran adalah merupakan masalah yang sangat serius dalam bidang ketenaga kerjaan. Di samping memantapkan upaya jangka pendek atau 1 tahun, rakernas ini juga diharapkan dapat merumuskan rencana kerja jangka menengah untuk 3-5 tahun mendatang. Sesuai dengan masalah nasional yang kita hadapi, tema rakernas ini adalah kebijakan ketenaga kerjaan dalam situasi krisis ekonomi. Dalam rakernas akan berpartisipasi aktif semua pejabat eselon 1 dan eselon 2 Departemen Tenaga Kerja, serta para kepala wilayah, kepala bidang bina gerak, dan kepala bidang penempatan tenaga kerja dari seluruh provinsi. Setelah selesainya rakernas ini secara khusus selama 2 hari, akan diselenggarakan rapat kerja teknis sistem penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Untuk itu, kami telah mengundang dan akan mengikut sertakan para duta besar Republik Indonesia dari negara-negara yang potensial menjadi penerima tenaga kerja Indonesia, para gubernur dan utusan dari beberapa instansi terkait. Bapak Presiden yang kami hormati, serta para hadirin, demikianlah laporan singkat kami dan mohon kesediaan Bapak Presiden memberikan pengarahan kepada peserta serta meresmikan pembukaan rakernas ini. Atas kesediaan dan perhatian Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri bahwa kita pada hari ini dapat bertemu dalam rangka acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Departemen Tenaga Kerja. Rakernas ini cukup bermakna karena salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa adalah masalah ketenaga kerjaan, terutama tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Dampak krisis moneter yang kita hadapi sejak pertengahan tahun 1997 masih terus terasa hingga sekarang ini. Sistem perbankan kita tidak berfungsi dengan baik dalam waktu yang cukup lama, sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan dunia usaha. Dunia usaha justru mengalami stagnasi, hingga bukan saja mengganggu persediaan barang untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, akan tetapi telah memperburuk jumlah penganggur yang sejak tahun 1995 memang sudah mulai meningkat. Di samping itu, kita masih menghadapi tambahan sekitar 3,2 juta orang angkatan kerja baru setiap tahun. Sebagian dari angkatan kerja baru dan korban PHK dan berbagai perusahaan terpaksa bekerja di sektor informal dengan produktivitas yang relatif rendah. Kenyataan tersebut mengakibatkan pengangguran terbuka telah meningkat dari 4,68 juta orang pada tahun 1997 menjadi 5,46 juta orang pada tahun 1998. Demikian juga jumlah setengah penganggur meningkat dari 28,2 juta orang tahun 1997 menjadi 32,1 juta orang tahun 1998. Pertambahan jumlah penganggur dan setengah penganggur tersebut menurunkan pendapatan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, pemerintah menyadari bahwa masalah keterbatasan kesempatan kerja, masalah penganggur dan setengah penganggur, serta masalah kemiskinan harus diatasi secara makro dan bertahap. Untuk itu, pemerintah sedang mengupayakan stabilisasi perekonomian melalui restrukturisasi dan rekapitulasi bank-bank yang selama ini tidak berfungsi, mengupayakan peningkatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta menurunkan lagi inflasi dan suku bunga. Di bidang tenaga kerja, pemerintah telah melakukan berbagai program penyelamatan, berbagai program jangka pendek, yaitu upaya-upaya untuk tidak memperburuk pengangguran dan kemiskinan. Kita melakukan proyek padat karya untuk mengawasi kekeringan dan mendorong usaha pertanian di desa, serta proyek padat karya untuk tenaga terpati dan berpengalaman yang sekarang masih menganggur. Walaupun ada kelihatan kurang puas dengan apa yang kita, kita patut menghargai upaya yang telah dilakukan jika kita dapat melampaui tahap penyelamatan dengan baik. Pada saat ini, kita masuk tahap berikutnya, yaitu tahap penyihatan sebagai program jangka menengah. Perlu rumusan berbagai upaya terobosan strategis. Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan kondisi perekonomian kita saat ini dan antisipasi kondisi perekonomian dalam 2-3 tahun yang akan datang. Pertama, kita menyadari bahwa kemampuan sektor-sektor modern untuk menyerap tenaga kerja masih relatif kecil. Sebab itu, para angkatan kerja baru dan para penganggur yang telah berpengalaman kerja harus lebih banyak diharapkan dan dipersiapkan untuk dapat mengelola usaha skala kecil dan usaha mandiri. Usaha tersebut perlu didukung dengan program latihan kewirausahaan dan dengan kredit usaha kecil dan mandiri. Kedua, karena kondisi makro yang masih memerlukan pembenahan, sektor-sektor industri masih memerlukan cukup waktu untuk bertumbuh kembali, maka usaha-usaha kecil dan mandiri yang perlu dikembangkan yang sebanyak mungkin menggunakan komponen domestik seperti hasil-hasil pertanian dan kegiatan industri rumah tangga. Ketiga, menyadari keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri, peluang kesempatan di luar negeri perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya, yaitu dengan memperluas negara sasaran dan mendorong penerimaan tenaga terampil dan semi-terampil. Keempat, sementara usaha kecil dan usaha mandiri terus dikembangkan, stabilitas dan keharmonisan hubungan industrial di semua perusahaan, terutama perusahaan menengah dan besar, perlu terus diciptakan agar dapat mendorong pertumbuhan. Tangan antara pengusaha dan pekerja yang berkepanjangan bukan Kelima, untuk mendukung upaya-upaya tersebut, perlu usaha pemberdayaan kelembagaan seperti penyempurnaan informasi dan mekanisme pasar kerja, lembaga latihan negeri dan swasta, perusahaan penyalur dan jasa tenaga kerja, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja, dan Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang telah mengalami berbagai perubahan global yang dinamis. Untuk itu, di satu pihak kita harus mampu memanfaatkan peluang yang ada di era globalisasi, dan di pihak lain harus mengikuti ketentuan yang berlaku secara internasional. Kalau satu kiri era globalisasi adalah persaingan yang sangat ketat, yang didasarkan pada kemampuan memanfaatkan teknologi maju dan pada kualitas sumber daya manusia. Disadari atau tidak, kita sudah sangat tergantung pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap pejabat, setiap lembaga, dan dunia usaha harus mempunyai akses untuk menerapkan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Persaingan antar bangsa dan antara dunia usaha akan semakin nyata di bidang pemanfaatan teknologi informasi, baik di sektor industri maupun di sektor pertanian, demikian juga di sektor jasa. Yang menguntungkan bagi kita adalah berbagai jenis teknologi maju tersebut sudah tersedia dengan bebas di pasar dan dapat kita beli. Sebab itu kita harus mempunyai perencanaan teknologi yang secara rinci. Keunggulan dalam persaingan dunia ditentukan oleh produktivitas di semua bidang, baik produktivitas dunia bisnis dan setiap individu pekerja maupun produktivitas aparat pemerintah dan lembaga sosial. Sebab itu, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas semua lembaga termasuk dunia bisnis perlu mendapat perhatian penting. Hal yang perlu kita perhatikan adalah penyiapan tenaga kerja Indonesia agar memiliki kompetisi dan kualifikasi standar internasional, baik dalam rangka menghindari desakan tenaga asing maupun untuk memanfaatkan kesempatan di pasar dunia. Sebab itu, program pelatihan dan pendidikan kita harus diarahkan pada pemenuhan dunia sekarang ini sudah memberikan perhatian yang sangat besar untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja, terutama menyangkut perlindungan hak-hak dasar pekerja. Hubungan dengan ini, saya telah mendorong reformasi dalam perlindungan hak asasi termasuk hak-hak dasar pekerja. Untuk itu, saya sudah menginstruksikan akan dilakukan langkah-langkah untuk meratifikasi semua konvensi dasar ILO guna memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berunding bersama bagi pekerja, penghapusan diskriminasi dan kerja paksa, serta menghindari pekerjaan. Hal ini kita lakukan juga dalam rangka perlindungan pengusaha dari persaingan dan diskriminasi perdagangan internasional. Kita paham bahwa masalah-masalah ketenaga kerjaan secara terselubung atau terang-terang akan dikaitkan dengan pelaksanaan perdagangan antar negara. Oleh sebab itu, kita perlu mendorong para pengusaha dengan dukungan pekerja dan serikat pekerja perlu menerapkan prinsip-prinsip konvensi ini. Untuk dapat menunjukkannya, hal-hal yang saya sebutkan tadi perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan aparat departemen tenaga kerja sendiri, yaitu dalam sistem kerja maupun kualitas setiap pejabat. Saya mengharapkan aparat ini dapat menyusun rencana kerja yang antisipatif terhadap problematika tenaga kerjaan yang sudah ada. Saya juga mengharapkan adalah melakukan reformasi sikap dari cara kerja untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pekerja dan bagi masyarakat pada umumnya. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan rapat kerja nasional Departemen Tenaga Kerja dibuka dengan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan program 9899 dari proyek dana 3,4 miliar lebih, realisasi fisik 100% kecuali ada beberapa kegiatan yang dananya diblokir. Kemudian keuangan lebih kurang 97% dan siap itu agak besar karena siap mati sisa pengadaan barang, dana diblokir. Dana kunjungan hanya digunakan 28.000 dari alokasi 15.500, mohon maaf, dari alokasi 150.000 per kunjungan, karena ternyata daerah istimewa Yogyakarta itu bisa dijangkau dalam waktu satu hari, jadi tidak perlu menginap. Kemudian tahun 2000 itu kita sesuaikan mengenai karena pembahasannya dilaksanakan di daerah. Yang keempat, pelatihan pemagangan ini tahap 2 dan tahap tahun kedua dan ketiga tidak seluruhnya dilaksanakan karena tenaga kerja yang dimagangkan telah direkrut di perusahaan yang bersangkutan. Untuk ini pimpinan perusahaan telah kami panggil dan dari tempat magang diundang dan diberi penjelasan. Namun peserta latihan tetap memilih peluang mumpung di ada penempatan, gitu. Jadi tidak meneruskan tahun kedua dan tahun ketiga. Rutin tercapai 100% dan untuk DPKK dilaksanakan beberapa uji keterampilan dan yang menonjol adalah uji keterampilan untuk perpipaan untuk mengantisipasi bantuan Bank Dunia yang sekitar 25 miliar di Gunung Kidul untuk air bersih. Dan hampir seluruhnya dari DPKK dilaksanakan untuk dalam rangka self-employment. Kemudian di dalam DPKK juga dikembangkan yang kita istilah WUB, tapi warung usaha bersama, yaitu keterampilan-keterampilan yang telah dilatih, hasilnya dipamerkan di warung usaha pertama semacam mini warung niaga atau trading house kecil, tapi hanya terbatas kepada kerajinan-kerajinan hasil dari DPKK. Kemudian trading house untuk komoditi-komoditi strategis yang lain seperti hasil TKPMP, TKMT, TPK, DPKK, dan non-ins maupun insistensi personal mandiri itu kerjasama dengan Kadin dan Perindak. Kemudian strategi operasional 99-2000, pelatihan kerja untuk penempatan. Yang pertama, pelatihan kerja yang diarahkan ke kejuruan-kejuruan sesuai dengan kesempatan kerja yang terbuka untuk mandiri, untuk pelayanan jasa dan produksi komoditi unggulan. Pengembangan terus dilaksanakan untuk pengembangan SLK, SKK, dan materi uji keterampilan dan bekerjasama melalui asosiasi profesi dan lembaga latihan swasta. Dari strategi operasional untuk 99-2000 untuk yang DPKK diteruskan pengembangan self-employment, untuk mini warung niaga dan diteruskan kita kembangkan. Begitu juga kerjasama dengan Kadin dan Perindak untuk the trading house. Namun penandatanganan kerjasama dengan Kadin belum dilaksanakan karena baru saja mengadakan musda. Yang ketiga, penyesuaian terhadap tipologi BLK LLK sesuai dengan tipologinya. BLK Yogyakarta telah dijadikan BLKKP atau Balai Kerja Khusus Pariwisata. Kita mengalami kendala karena fasilitas dan sarana latihan belum tersedia untuk khusus kejuruan pariwisata. Sehingga instruktur juga tidak memadai karena hanya ada beberapa yang sudah dilatih. Dan mungkin apabila ada program alih profesi atau mungkin penambahan instruktur baru khusus untuk pariwisata bisa mengurangi kendala yang kita alami. Kemudian juga ada penjajakan dari Pemda untuk lebih memdayagunakan BLK LLK dengan dana mungkin menggunakan mekanisme joint management committee. Bila telah diperoleh informasi dan konfirmasi mengenai itu, mohon petunjuk lebih lanjut dari Bapak Dirjen maupun dari Bapak Menteri. Kemudian perluasan lapangan kerja dalam situasi krisis itu Gubernur minta kepada Depnaker untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan rawan gizi yang hampir seperti HO itu untuk anak-anak di bawah umur 5 tahun atau balita. Kebijaksanaan perluasan lapangan kerja dalam situasi krisis ditujukan kepada penganggur baik akibat PHK, penganggur murni maupun setengah penganggur yang termasuk dalam kriteria rawan gizi di keluarganya. Program operasionalnya dilaksanakan dengan mengalokasikan dana proyek-proyek yang dalam PO-nya terdapat catatan GPS pada kolom keterangan, yaitu ada 5, TPK sistem kelompok, TPK sistem paket, bantuan usaha tenaga kerja informal dari PHIPTK yang direvisi menjadi, yang tadinya formal direvisi menjadi informal. Kemudian juga pelatihan non-institusional MTU itu diarahkan kepada yang rawan gizi, keluarganya, dan pelatihan AMT untuk kewirausahaan. Kelompok sasaran ditetapkan berdasarkan data keluarga rawan gizi dan penganggur. Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan Gubernur melalui Bapeda dan Bupati Wali Kota Madya. Dalam mengantisipasi perlindungan tenaga kerja terhadap kecenderungan PHK, kami lakukan mengaktifkan dan mengefektifkan tim deteksi dini, menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang menjurus ke PHK secara cepat, dikembangkan A. mekanisme komunikasi dan informasi antar instansi tim deteksi dini untuk penanganan fungsional. Kemudian mengusahakan penyelesaian perselisihan oleh pegawai perantara dalam rangka mencegah PHK melalui PB. Bila tidak bisa dicegah, ya hak-hak normatif supaya diberikan. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan dan lebih meningkatkan mekanisme LKS bipartit dan tripartit. Di dalam pelayanan prima, ini mempercepat dan mempermudah pelayanan penempatan TKDN, tenaga kerja dalam negeri, AKL dan AKAT, tenaga kerja luar negeri melalui AKAN dan TKW NAP, dan untuk yang balai AKAN, tenaga kerja luar negeri siap untuk pelayanan satu atap. Kemudian juga di dalam mempercepat perizinan lembaga latihan swasta, mempercepat dan mempermudah pelayanan pendaftaran PP dan KKB, mempercepat dan mempermudah pelayanan organisasi pekerja di dalam pendaftaran. Yang keempat, mempercepat, mempermudah pelayanan kasus PHI-PHK, sosialisasi UMR-UMSR, penyimpangan waktu kerja, dan sebagainya. Kemudian juga kepada tenaga kerja yang ter-PHK mendapatkan bantuan dari Jamsostek. Khusus untuk JPS, PDKMK dan P3T, ini dananya untuk PDKMK 15,5 miliar lebih. Kemudian dapat diselesaikan fisik 100%, menyerap tenaga kerja 38.000 lebih yang tahap 1, yang tahap 2 50.000 lebih. Kemudian ada siap dana dari dana siap dari Kanwil yang dititipkan di Kandep Kodia, itu agak besar karena kunjungan ke Dati 2 tidak mungkin dilakukan dengan menginap karena bisa ditempuh satu hari, sehingga hanya dibayarkan sekitar 28.000 per kunjungan, sekitar 24 juta yang siap. Kemudian P3T, dana siap juga cukup besar karena untuk LEP yang jumlahnya 40 paket itu tingkat keberhasilannya penempatan hanya 70%, 30% tidak bisa ditempatkan dan tidak bisa terserap, sehingga dananya hampir 400 juta yang dikembalikan. Kemudian dari situ 240 orang dari program P3T yang mengajukan bantuan usaha sebesar 500 ribu per orang, sisanya di store. Saya kira demikian yang bisa kami laporkan dan terima kasih. Terima kasih, ada penghematan waktu. Giliran berikut adalah Kanwil Jawa Timur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami melaporkan hal-hal yang berikut ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa dampak krisis ekonomi untuk Jawa Timur tidak seburuk yang diperkirakan para pakar, di mana mereka mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur -9%, tapi ternyata setelah dihitung oleh dalam Sakernas oleh BPS, tingkat pengangguran hanya 4,1%. Jadi artinya kalau kita buktikan secara terbalik, maka pertumbuhan ekonomi sekitar 0-2%. Oleh karena itu, kemudian yang ingin kami sampaikan pula adalah gambaran tentang ekspor Jawa Timur yang pada periode 1998 naik 52,7%. Berdasarkan indikasi ini, masalah ketenagakerjaan kayaknya tidak begitu memprihatinkan, walaupun kita tetap waspada di dalam menangani beberapa hal sebagaimana biasanya. Bapak sekalian, dampak ataupun krisis ekonomi di daerah Jawa Timur memang menimbulkan beberapa fenomena baru, dapat kita anggap positif tapi dapat pula kita anggap negatif. Yang pertama adalah yang menyangkut mengenai struktur angkatan kerja. Struktur angkatan kerja ini memperlihatkan bahwa anak usia sekolah dan ibu rumah tangga secara signifikan masuk ke pasar kerja, sehingga mereka menjadi angkatan kerja, sehingga tambahan angkatan kerja untuk Jawa Timur bertambah secara signifikan, yaitu naik sekitar 3,85%. Kemudian struktur penduduk yang bekerja, baik menurut lapangan pekerjaan, status pekerjaan maupun jam kerja. Yang menarik adanya perubahan menurut lapangan pekerjaan, yaitu pada sektor pertanian yang selama ini cenderung selalu menurun dengan adanya krisis ekonomi meningkat dari 6,6 juta menjadi 7,7 juta. Tahun 1998, peningkatan tajam tersebut baik terjadi di perkotaan maupun di pedesaan. Secara keseluruhan, di sektor pertanian ini naik secara keseluruhan mencapai 16,21%. Sedangkan sektor lain, yang lebih menarik adalah kelompok penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja kurang dari 1 jam per minggu, turun dari 476 ribu tahun 97 menjadi 451 ribu pada tahun 98. Berarti mereka lebih giat bekerja. Kesimpulannya bahwa krisis ekonomi berdampak positif bagi ketenagakerjaan dari aspek perubahan struktur penduduk yang bekerja. Peningkatan jam kerja pada sektor pertanian yang selama ini ditinggalkan kini dimasuki kembali. Hal ini menunjukkan bahwa benar pertanian merupakan jaring pengaman dari segi penempatan maupun perluasan lapangan kerja, dan perlu dilakukan perubahan orientasi pembinaan lebih lanjut mengingat sektor ini juga merupakan sektor yang berbasis di pedesaan maupun di perkotaan. Perkembangan bursa tenaga kerja juga patut kami laporkan bahwa pada masa krisis justru persentase penuhan lowongan justru naik dari 93.871 orang pada tahun 97 menjadi 96.300 orang pada tahun 98. Dan yang lebih menarik lagi adalah program antar kerja antar negara. Tahun 98 yang dapat dikirimkan sebanyak 66.616 orang, peningkatan sebesar 62,38% dibandingkan pada tahun 97 yang hanya 41.026 orang. Sedangkan remitan yang terpantau pada tahun 98 sebesar 281 miliar US dollar, dibandingkan pada 97 hanya 172 juta. Rupiah apa US dollar? 281 juta. Juta US dollar. Dibandingkan dengan 97 yang hanya sebesar 172 juta. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan evaluasi program 98-99. Saya kira P3T tidak perlu kami laporkan, mungkin Pak Irjen lebih luas pengetahuan dari kami. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa rekan-rekan yang bergerak di LSM sebagai peserta P3T ini telah membentuk satu forum komunikasi yang kita harapkan akan lebih lanjut dapat membina diri dalam rangka ekonomi berkelanjutan sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama. Kemudian yang lebih penting untuk kami laporkan adalah yang menyangkut masalah hubungan industrial. Angka pemogokan yang naik cukup tinggi, yaitu sekitar 32% dari 254 kasus pada tahun 98, dari 152 kasus pada tahun 97 menjadi 254 kasus pada tahun 98, dan didominasi oleh tuntutan-tuntutan yang non-normatif. Hampir 71% disebabkan masalah kepentingan. Oleh karena itu mungkin menuntut keterampilan yang lebih dari para fasilitator dan mediator kita, aparat Departemen Tenaga Kerja, dalam rangka memfasilitasi semua perselisihan yang terjadi. Kemudian mengenai asosiasi UMR telah dilakukan dan sampai dengan saat ini hanya 4 perusahaan yang mengajukan penangguhan. Salah satu diantaranya adalah perusahaan mercon. Pada waktu mereka datang kami katakan mungkin akan mampu memberikan upah minimum kalau mereka berubah jadi perusahaan bom yang dapat ditawarkan pada provokator. Kemudian hal lain yang ingin kami sampaikan adalah tumbuhnya SP baru yang sedikit banyaknya mempengaruhi hubungan industrial. Karena dalam beberapa kasus, perselisihan yang terjadi di perusahaan sekarang bukan antara pekerja dengan pengusaha, tapi adalah antara sesama SP baru. Sehingga, tapi walaupun bagaimana tetap mempengaruhi kepada kondisi pekerjaan. Oleh karena itu kami membentuk satu forum komunikasi di mana aspirasi SP ini dapat kita tampung di dalam satu forum, kemudian untuk kita carikan pembacaan bersama yang mudah-mudahan sedikit banyaknya telah membantu meredakan situasi berupa tuntutan dari mereka-mereka yang merasa belum mendapat tempat di dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan yang sampai saat ini belum dimungkinkan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian satu hal mengenai mungkin sedikit yang kami sampaikan adalah peristiwa kebocoran gas amoniak di Ajinomoto Mojokerto. Ini menambah pengalaman kita bahwa pada hakikatnya sampai dengan saat ini kita belum pernah memeriksa produsen amoniak sampai ke alat pengangkutan. Dan ternyata di Ajinomoto tersebut yang jadi masalah adalah sambungan antara transmisi alat angkutan ke tempat penyimpanan amoniak. Karena produsen ini memproduksi amoniak yang juga dipasarkan ke seluruh Indonesia, mungkin ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar tidak terjadi di tempat lain. Kemudian kami sampaikan rencana kegiatan dalam rangka menghadapi tahun 99-2000. Pelatihan untuk penempatan dititipberakan pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja ke luar negeri, mengingat pada tahun 98 meningkat tajam. Di samping itu, secara jangka panjang ditujukan adalah untuk memberdayakan ekonomi rakyat dan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja dan jangka pendek penciptaan lapangan kerja sejalan dengan fenomena peningkatan jumlah kesempatan kerja pada sektor pertanian. Kemudian perluasan kesempatan kerja dalam situasi krisis, bahwa berdasarkan data pada tahun 98, kesempatan kerja yang berkembang adalah pada sektor pertanian. Oleh karena itu, kita akan melakukan beberapa upaya, terutama dalam melakukan kegiatan untuk perluasan penempatan di sektor pertanian ini. Oleh karena itu, kita juga membentuk forum komunikasi LSM yang kita harapkan nanti bantu dapat meneruskan apa yang kita sebut dengan lembaga ekonomi berkelanjutan tersebut, sehingga dapat juga dapat diintegrasikan operasionalisasi perhatian waktu yang kita sebut dengan rumah trading house, mobilisasi dana SDM, XTKI, pakar program magang, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang melakukan rasionalisasi. Kemudian perlindungan terhadap PHK ini mungkin sama dengan yang lain, tapi dua hal yang ingin kami umumkan. Pertama adalah tentang jumlah tenaga kerja yang menjadi tugas P4D dan P4P. Kalau selama ini hanya 10 orang ke atas diteruskan ke P4P, tapi untuk yang akan datang karena memang kasus sungguh sangat banyak terjadi di daerah dan memerlukan penyelesaian yang cepat, maka kami mengharapkan kiranya jumlah tenaga kerja yang diselesaikan oleh P4P ini juga diperhitungkan kembali. Pelayanan prima mungkin yang perlu kami sampaikan adalah pertama bahwa untuk mendapatkan seorang petugas lapangan yang baik, maka kami melakukan yang disebut dengan psikotes yang sudah kami lakukan untuk instruktur dan pegawai-pegawai yang diajukan promosi jabatan. Kemudian yang kedua kami ingin menyampaikan secara singkat adalah bahwa andai kata undang-undang pemerintah daerah berlaku, maka 13 daerah yang belum mempunyai kandep akan menjadi dinas sehingga diperlukan minimal 13 pejabat eselon 3 baru dan 70 pejabat eselon 4 baru yang sampai sekarang belum mendapat pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Melebihi waktu sedikit, kita bergeser kembali ke barat. Kami persilahkan Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya langsung saja pada poin yang diminta. Pertama, evaluasi kegiatan. Saya bisa melaporkan bahwa 99,9% secara fisik ini dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan juklak yang ada. Namun demikian, hal-hal yang bersifat khusus juga perlu kami ungkapkan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa selama tahun 1998-99 terasa bahwa beban tugas baik secara kualitas maupun kuantitas ini makin berat dan lebih kompleks. Indikasinya terlihat pada beberapa faktor antara lain. Yang pertama, akibat dari krisis, pengangguran meningkat sekitar 250%, yaitu dari kurang 1 juta menjadi 2,2 juta. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain, pertama, PHK secara murni sekitar 44 ribu lebih. Kemudian mereka yang kembali ke daerah asal, biasanya dari Jawa Barat dan dari Jawa Tengah ini, sekitar 290 ribu orang. Berikutnya yang kembali dari luar negeri dan diperkirakan kembali menganggur ini sekitar 23.500 orang. Yang putus sekolah ada sekitar 89.000 dan penganggur angkatan kerja baru lebih dari 300.000. Ini semua data tersedia. Kondisi menjadi lebih parah lagi akibat terjadinya, pertama, adanya kasus-kasus perselisihan hubungan industrial, ada sekitar 13 kasus yang melibatkan 1.700 orang tenaga kerja. Unjuk rasa sekitar 66 kasus perusahaan yang melibatkan 46 ribu tenaga kerja lebih. Yang berikut adalah kurang efektifnya cara-cara kerja kelembagaan dari bipartit, dan yang berikutnya adalah banyaknya pelanggaran terhadap norma-norma kerja. Ketiga, walaupun kondisi seperti yang kami ungkapkan, pengaruhnya cukup besar, namun di dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin maupun pembangunan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan rincian bahwa penempatan yang dilakukan selama tahun ini adalah sekitar 111.000 orang. 33% diantaranya adalah penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Yaitu hanya sekitar 37.000 lebih. Sebenarnya saya ada kekhawatiran di sini, kemungkinan besar sebagian yang dilaporkan oleh Jawa Timur ini sebenarnya adalah penduduk Jawa Tengah yang keluar melewati Jawa Timur. Kemudian yang kedua, P3T dapat menyerap sekitar 5.900 orang dan PDKMK dapat dikerahkan 1,9 juta orang secara real atau sekitar 8,7 juta HOK. Sedangkan di bidang pelatihan hanya bisa dilatih sekitar 12.000 orang, di antaranya 26% dari 12.000 adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Dan kalau kita banding dengan kapasitas latihan yang ada, 12.000 hanya sekitar 40% dari kapasitas yang tersedia. Kemudian yang berikut di bidang kebinawasan, hal-hal yang dapat kami lakukan adalah penetapan upah minimum sektoral regional, walaupun yang paling akhir barangkali SK-nya juga tersendiri. Ini karena adanya desakan dari gubernur. Kemudian yang kedua, berbagai kasus-kasus perselisihan hubungan industrial termasuk unjuk rasa dan PHK ini dapat diselesaikan dengan baik, walaupun satu kasus masih barangkali diselesaikan pada tingkat kasasi, yaitu Tifontex. Yang berikut, penyidikan terhadap pelanggaran berbagai ketentuan perundang-undangan ini senantiasa diproses. Dan sampai hari ini masih ada dua yang diproses dan dua telah divonis oleh pengadilan negeri. Sayang sekali vonis dari pengadilan negeri ini tidak memuaskan kami karena sanksi yang dijatuhkan sangat ringan. Kemudian yang berikut mengenai kebijaksanaan operasional. Yang pertama, pelatihan. Pembinaan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga latihan swasta diarahkan untuk memenuhi standar-standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, proaktif dengan mendorong latihan pihak ketiga untuk mengoptimalkan kapasitas latihan yang tersedia di dalam BLK dan KLK. Berikutnya adalah jenis kejuruan yang dipilih disesuaikan dengan komoditi andalan daerah, terutama untuk ekspor. Kemudian yang berikutnya adalah upaya untuk mempertahankan latihan pemagangan dan latihan teknisi kerjasama dengan Politeknik. Yang kedua, di bidang perluasan lapangan kerja dalam situasi krisis, diupayakan pertama adalah peningkatan kegiatan antar kerja dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri melebihi target yang ditetapkan. Kedua, meningkatkan kerjasama lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pengembangan masyarakat untuk menciptakan wirausaha baru. Yang ketiga, mengefektifkan pembinaan terhadap kader-kader TPK dan kader-kader produktivitas dengan memanfaatkan pasar peduli. Pasar peduli Depenaker, sebagaimana himbauan Bapak Sekjen, di Jawa Tengah sudah kita bentuk 91 pasar peduli Depenaker di 16 dati 2 agar bisa kita kembangkan lebih lanjut untuk menciptakan wirausaha baru. Kemudian yang berikutnya adalah mengusahakan program Padat Karya melalui JPS. Satu hal yang ingin kami informasikan kepada Bapak sekaligus pertanyaan, beberapa waktu yang lalu di Kompas dimuat pernyataan dari Bappenas bahwa program JPS tidak lagi dilaksanakan melalui Departemen Tenaga Kerja. Ini mohon tanggapan. Kemudian yang ketiga, antisipasi perlindungan terhadap kecenderungan PHK. Pertama, kelihatannya dalam hal tertentu memang PHK ini tidak dapat dihindari, terutama apabila perusahaan mengalami kelesuan, bahkan barangkali kalau tutup tentunya tidak bisa kita hindari. Namun demikian, beberapa langkah mungkin yang bisa kita tempuh. Pertama, seperti juga teman-teman yang lain, optimalisasi fungsi dari tripartit termasuk tim deteksi dini. Kemudian yang kedua, melakukan pembinaan dan penyuluhan secara langsung kepada pengusaha-pengusaha untuk meyakinkan bahwa PHK adalah alternatif yang terakhir. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan secara cepat terhadap kasus-kasus perselisihan hubungan industrial. Keempat adalah pemberdayaan organisasi dari serikat pekerja itu sendiri secara maksimal. Pelayanan prima memang kita masih mendasarkan pada petunjuk-petunjuk, baik itu surat edaran maupun keputusan-keputusan yang ada. Dan tahun yang lalu kami telah mengeluarkan satu buku acuan atau petunjuk yang menjadi pegangan seluruh unit yang ada. Namun demikian, diharapkan untuk tahun 99-2000 pelayanan prima ini masih perlu kita tingkatkan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, beberapa pendapat dan saran. Pertama, mengingat berbagai peraturan perundangan kelihatannya tidak lagi memadai untuk mengantisipasi seluruh permasalahan dan maupun tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu perlu segera adanya penyempurnaan berbagai peraturan, terutama hal-hal yang mengundang penafsiran secara subjektif. Saya kira inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu poin yang bersifat pertanyaan, saya rasa nanti dalam tanggapan. Yang terakhir dalam tugas pemanduan kami adalah dari Jawa Barat. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan langsung apa yang telah diminta. Kami sampaikan bahwa untuk program 99 secara keseluruhan dapat kita laksanakan sesuai dengan target dan sasaran, walaupun untuk proyek adanya siap kurang lebih 2,07%. Secara khusus dapat kami sampaikan, pertama program perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Melalui informasi Bursa Kerja, kegiatan penempatan dalam negeri mengalami penurunan sampai 50%, terutama untuk sektor formal. Namun untuk sektor informal naik sampai 20%. Kedua, kegiatan penempatan kerja ke luar negeri adanya suatu peningkatan sampai dengan 90%, walaupun masih di sektor informal. Kegiatan-kegiatan lain melalui program PKPMP, PKMT dan TTG, pelaksanaannya secara fisik dapat kita selesaikan 100%, namun baru 60% yang dapat melakukan kegiatan wirausaha. Kemudian yang kedua, program pelatihan. Secara keseluruhan program pelatihan baik yang institusional maupun non-institusional, output pelaksanaannya telah dapat kita lakukan rata-rata sampai 95%. Namun outcome-nya yang dapat ditempatkan baru mencapai 60%. Kemudian program pelatihan magang ke Jepang, sampai saat ini belum sepenuhnya para calon peserta belum dapat dilakukan suatu pelatihan, di mana Jawa Barat potensi untuk pendaftaran magang ke Jepang, namun sampai saat ini belum ada suatu target yang pasti dalam rangka pemberangkatan.